Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham Inna allaha kana alaykum raqiba Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum Wa yaghfir lakum dhunubakum Wa man yuti'illaha wa rasulahu Faqad faza fawzan azimah Amma ba'd Bani fiddin rahimakumullah Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di tempat ini merupakan suatu nikmat kita berkumpul dan tidak ada yang menyebabkan perkumpulan kita kecuali ikatan iman dan ikatan din agama. Ikhwani fillah rahimakumullah, kita berharap bahwa kita semua termasuk dari orang-orang yang mutahabbuna fillah, saling cinta mencintai dan saling sayang menyayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita tahu bahwa itu merupakan keutamaan besar bahwa mereka yang semacam itu akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar kelak, yaitu naungan arsy Allah Subhanahu wa taala di saat manusia mendapatkan kepanasan yang sangat panas. Ikhwan fil din rahimakumullah, pada kesempatan ini insyaallah di sini akan saya sampaikan beberapa nasihat secara umum sebagai bentuk amalan dari firman Allah Subhanahu wa taala wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, saling wasiat mewasiati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Kita tahu bahwa saling wasiat mewasiati dalam kesabaran dan dalam kebenaran merupakan amalan yang dengannya seseorang akan selamat daripada kerugian. Di samping iman dan amal saleh, maka at-tawasi bil haqq wattawasi bisabr, saling nasihat-menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Ikhwan fil din rahimakumullah, di antara hal yang saya wasiatkan pada diri saya sendiri dan kepada antum semua kita bersama adalah senantiasa kita menjaga keikhlasan niat kita dalam beramal, amal apapun dari amal-amal saleh yang kita lakukan dalam kita talabul ilm, dalam kita ibadah, dalam kita berpegang dengan agama ini, dalam kita memilih jalan ini, hendaknya betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. bukan karena kita mengharapkan sesuatu di belakang itu dari keinginan-keinginan duniawi, bukan karena suatu kedudukan yang kita cari, bukan karena harta benda yang kita cari, bukan karena hal-hal lain yang terkadang diburu oleh seseorang dari hal-hal yang sifatnya duniawi, tapi benar-benar kita memilih jalan ini, jalan sunnah, mengikuti tuntunan Rasulullah SAW dan as-salafus salih, hanya karena Allah, mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharap bahwa jalan ini betul-betul akan menyampaikan kita biidznillah sampai ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa pengaruh keikhlasan itu sangat besar dalam kelurusan jalan kita. Allah Azza wa Jalla Maha tahu siapa yang ikhlas, siapa yang tidak ikhlas. Oleh karenanya urusan niat itu adalah antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun yang kita tampilkan dan kita tampakkan, tapi kalau kita tidak ikhlas, Allah Azza wa Jal akan mengetahui. Oleh karenanya pembenahan as-sarirah, hal yang tersembunyi pada diri kita, merupakan hal yang sangat-sangat penting. Kita melatih diri kita untuk beramal dengan ikhlas. Kita melatih terus diri kita untuk beramal hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun terkadang itu terasa sulit. Terkadang ada saja bisikan-bisikan syaitan yang ingin memalingkan kita dari keikhlasan ini. Kita beramal kadang dikuda oleh syaitan agar kita mengamalkannya karena pujian manusia, atau agar kita mengamalkannya karena hal duniawi, atau macam-macam yang bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka merupakan suatu perjuangan, jihadun nafs, jihad melawan diri kita sendiri untuk beramal dengan ikhlas. Kita ingat dulu seorang ulama, Sufyan rahimahullah ta'ala, mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati, tidaklah aku berusaha mengobati diriku, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati, atau tidak ada sesuatu yang sangat berat daripada aku mengobati diriku dalam hal niatku, dalam hal memperbaiki niat. Yakni begitu berat terasa mujahadah, upaya yang sungguh-sungguh yang dilakukan demi memperbaiki niat. Kalau ini dirasakan oleh ulama, maka bagaimana dengan orang-orang semacam kita, orang-orang yang awam, yang yakni kalaupun punya ilmu ya sedikit, amal ya sedikit, sementara godaan banyak. Tentu kita akan merasakan betapa sulitnya untuk ikhlas. Yang repot kalau kita sudah merasa ikhlas justru, sehingga keikhlasan kita membutuhkan kepada keikhlasan. Artinya tidak jarang seorang sudah merasa ikhlas, tapi sesungguhnya belum ikhlas. Rasa takut dan khawatir yang ada pada diri seseorang itu sesungguhnya merupakan suatu modal baik ketika kita beramal dan khawatir kita gak ikhlas, itu justru merupakan hal yang baik, karena dengan itu kita akan terus berusaha ikhlas. Dan itu sifat orang-orang yang saleh. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Mereka adalah orang-orang yang melakukan apa yang mereka lakukan, sementara kalbu mereka dalam keadaan wajilah, takut, khawatir. Jangan-jangan enggak diterima. Jangan-jangan kurang ikhlas. Jangan-jangan tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Nah, saat itu Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah maksudnya orang-orang yang takut karena maksiat-maksiat? Bukan itu, tapi mereka yang melakukan amal saleh dan khawatir kalau-kalau tidak diterima amal saleh tersebut." Dan justru sangat mengkhawatirkan ketika seseorang beramal amalan-amalan yang saleh kemudian merasa sudah diterima, merasa bahwa semuanya telah lengkap, tata caranya sesuai, niatnya ikhlas, sehingga merasa aman, amalnya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini justru ada kekhawatiran kalau selalu seperti itu, karena justru dengan perasaan seperti itu seorang mungkin akan terlena dan merasa gurur, tertipu dengan keadaan dirinya, merasa sudah melewati jembatan, ibaratnya begitu, selamat, padahal belum mesti dia selamat. Yang lebih jelek lagi kalau dia beramalnya malas dan sering jatuh dalam maksiat, tapi merasa tenang-tenang saja, tidak ada rasa takut kepada Allah, dan merasa yang dia lakukan telah diterima, merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih berbahaya lagi, dan ini merupakan sifat orang-orang munafik. Sifat orang-orang munafik. Ahibbati fillah rahimakumullah. Hal yang kedua yang saya wasiatkan diri saya dengannya dan juga kita semua adalah berusaha untuk tetap berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala amal soleh yang kita lakukan. Kita berusaha senantiasa mengamalkan sunnah dan tuntunan Rasulullah, karena seperti kita tahu, mengikuti sunnah dan tuntunan beliau merupakan syarat diterimanya amalan, dan itu memiliki keutamaan yang besar, lebih-lebih di akhir zaman di mana banyak ujian dan godaan. Kita tahu bahwa berat rasanya kita berpegang dengan sunnah, dan Nabi sudah mengisyaratkan hal itu, bahkan menegaskan hal itu dengan mengatakan dalam hadisnya, "Inna min waraikum ayyamus sabr." Sesungguhnya di belakang kalian ada hari-hari kesabaran. Al-mutamassik fiha bi sunnati kalqabil jam. Orang yang berpegang teguh dengan sunnahku seperti orang yang memegang bara api. Nabi sudah mengatakan begitu sejak dulu, ya. Nah, kita rasakan tentu di zaman kita ini betapa beratnya kita berpegang dengan sunnah. Karena zaman-zaman seperti yang kita ada padanya ini juga sudah sangat sesuai dengan sabda Rasul, sayati alaikum sanawat khadda'at, akan datang pada kalian tahun-tahun yang khadda'at, menipu, yakni banyak di sini penipuan-penipuan. Yukhawwanu fihinnal amin, dianggap pengkhianat sangat. Wa yu'ammanu fihinna khain, sementara seorang yang khianat yustaba yukhawwanu fihinna amin wa yu'ammanu fiha al-khain, dan seorang yang amanah dianggap pengkhianat. Ya. Wa yusaddaqu fihinna al-kadhib wa yukadzdzabu fihinna as-shadiq. Yang jujur dianggap pendusta, seorang yang pendusta dianggap jujur. Wa yatakallamu fihin ruwaibidhah. Dan saat itu berbicaralah para ruwaibidhah. Siapa dia? Unasun. Unasun tafih. Yatakallam fi amril 'amah. Orang yang rendahan, ya, tapi bicara dalam urusan-urusan besar. Kita hidup di masa yang semacam ini, yang betul-betul terwujud secara nyata sabda Rasulullah yang tadi kita dengarkan. Maka orang betul-betul ingin jujur dalam perilakunya, dalam agamanya, justru dipandang negatif oleh masyarakat. Seorang yang betul-betul di atas sunnah dianggap sesat. Seorang yang sesat dianggap benar. Dan itu yang terjadi. Maka seorang yang berpegang dengan sunnah menjadi sangat asing ketika dia tidak tahan dengan berbagai ujian yang dihadapi, dengan berbagai cemoohan, dengan berbagai perilaku yang tidak sewajarnya ditujukan kepadanya, sejadi akhirnya dia meninggalkan sunnah, dia meninggalkan jalan hak karena tidak tahan. Oleh karenanya perlu kita sabarkan diri kita, perlu kita hibur diri kita dengan membaca sejarah para salafus saleh. Mereka juga telah merasakan sebelum kita ghurbah, keasingan. Dan Nabi sudah mengatakan, bahkan Nabi mendahului kita, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam akan bermula dengan keasingan dan nanti akan kembali kepada keasingan. Maka beruntunglah bagi mereka orang-orang yang asing. Dulu Nabi mengawali ghurbah ini, keasingan ini. Kalau kita membaca sejarah beliau, kita akan merasakan paling tidaknya, ya, merenungi sejarah beliau dan terbayang bagaimana susahnya beliau menjalankan amanah dari Allah Azza wa Jal menyebarkan agama ini. Kesyirikan, kekafiran, akhlak-akhlak bejat dan berbagai macam hal beliau seorang diri menghadapinya, seorang diri. Ya. Dimulai dari seorang diri, kemudian satu demi satu mengikuti beliau. Namun di saat yang sama permusuhan dari karib kerabat sendiri pun di lancarkan sehingga beliau merasakan begitu asing diri beliau, sampai Allah Azza wa Jal unggulkan agama ini. Dan kata Nabi, saya udu, akan kembali lagi urbah. Dan kita juga merasakan di masa kita ini gurbah, keasingan tersebut, walaupun ya yang kita rasakan ya tetap lebih ringan dibanding apa yang dirasakan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, dengan mengingat sabda Rasul, sejarah Rasul dan janji tuba lil ghuraba, beruntunglah bagi orang-orang yang asing, mudah-mudahan membuat kita tetap kokoh dan tetap berada di atas sunnah Nabi SAW. Dulu juga sebagian ulama sudah mengingatkan, la tastauhish min qillatis salikin wa la taghtar min kathratil halikin. Jangan kamu merasa asing, sendiri, sepi dengan sebab sedikitnya orang yang berjalan di atas jalan ini. Dan jangan kamu merasa gurur, terlena, atau yakni merasa banyak dengan apa, kathratil halikin, banyaknya orang yang binasa, tertipu dengan banyaknya jumlah, padahal mereka orang-orang yang menyimpang dari agama ini. Maka ahibati billah rahimakumullah, di sini makanya kemudian sebagian ulama seperti Al-Hasan Al-Basri rahimahullah akhirnya mengatakan, ya ahla sunnah tarafaku fa innakum aqallun nas, wahai ahlu sunnah, hendaknya di antara kalian saling kasih mengasihi, saling sayang menyayangi, saling berlemah lembut. Kalian itu orang yang paling sedikit, kalian aqallun nas, orang yang paling sedikit dibanding orang-orang yang lain. Ahibati billah rahimakumullah. Ini hal yang kedua yang harus kita perhatikan dan harus kita semangati diri kita, jangan sampai ya karena berbagai ujian dan cobaan seorang menjadi futur, yakni apa, luntur imannya, patah semangat dan meninggalkan ketaatan kepada Allah dengan berjalan di atas sunnah. Hal yang ketiga, hendaknya kita terus melakukan talabul ilm. Talabul ilm, menuntut ilmu agama, ini hal yang tidak boleh lepas dari kehidupan kita. Tidak boleh lepas dari kehidupan kita. Karena wasiat para ulama, bahkan sebelum itu ayat Quran, hadis Nabi menyebutkan kepada kita tentang keutamaan menuntut ilmu agama. Dan bahkan itu menjadi suatu kewajiban secara global, talabul ilmi faridah, menuntut ilmu agama merupakan kewajiban ala kulli muslim, atas tiap-tiap muslim. Dan ayat Al-Quran menyebutkan dalam banyak ayat tentang keutamaan menuntut ilmu, dan ulama atau ahlul ilm

atau na'udzubillah, sebagiannya bahkan sampai kepada kekafiran. Na'udzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah dari itu. Maka senantiasa istiqamah di atas talabul ilm, jangan sampai kita menyepelekan urusan talabul ilm. Bagaimana dengan zaman ini bahwa talabul ilm sudah begitu dimudahkan, dimana dengan berbagai fasilitas elektronik seorang duduk di rumahnya bisa mengikuti suatu kajian. Ya, apakah ini tidak mencukupi? Kita katakan itu belum cukup, dan berbeda tentu pahalanya dengan orang yang duduk di majelis ilmu secara langsung. Kita katakan bahwa talabul ilm dengan alat-alat yang ada itu bagus dan bermanfaat, tapi sekali lagi itu belum mencukupi daripada bermajlis dalam majlis-majlis ilmu. Karena kita ketahui bersama bahwa Allah Azza wa Jal memberikan keutamaan khusus bagi mereka yang duduk di baitullah, rumah Allah, di masjid, untuk apa? Talabul ilm, berzikir. Dan kita pun mengetahui manfaat-manfaat secara nyata dalam kita bermajlis bersama saudara-saudara kita dalam talabul ilm. Kita bisa bertemu, bertatap muka, mempererat persaudaraan, dan berbagai macam faedah. Maka terus mengikuti halaqah-halaqah ilmu merupakan suatu hal yang sangat penting, dan termasuk hal yang akan menjaga keistiqomahan kita dalam menjalani sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ahibbati billah rahimakumullah, hal yang lain termasuk yang kita wasiatkan untuk kita bersama adalah berusaha betul-betul menjaga diri dari al-fitan, godaan-godaan dan ujian-ujian yang tentunya akan membahayakan keimanan kita. Kita memahami benar kondisi yang kita hidup padanya, di mana di zaman ini begitu banyak al-fitan. Al-fitan yakni bermakna godaan-godaan, baik itu terkait fitnat asy-syubhat atau asy-syahawat, fitnah yang terkait dengan syubhat, pemikiran-pemikiran, aliran-aliran, paham-paham yang bertentangan dengan apa yang diajarkan Rasulullah, maupun syahwat yang terkait dengan syahwat hawa nafsu seseorang. Semua ada, dan semua dengan mudah dijangkau, bahkan dengan murah, mudah dan murah. Ya, fitnah-fitnah ini terkadang kita enggak mencari pun kita didatangi. Ya, ditawari. Na'udzubillah min dzalik. Maka kalau kita tidak berusaha untuk menghindar dan menyelamatkan diri kita dari fitnah-fitnah dan godaan-godaan tersebut, na'udzubillah seseorang bisa jatuh padanya. Jadi termasuk hal yang sangat penting adalah menjauh daripada berbagai hal yang akan menjerumuskan kita dalam godaan-godaan tersebut. Ikhwani fiddin rahimakumullah, tentu kita ingat beberapa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memperingatkan kita daripada fitnah-fitnah atau ujian dan godaan-godaan tersebut. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudlim. Segeralah kalian beramal menghindari ujian-ujian dan godaan-godaan yang seperti potongan-potongan malam yang kelam. Seorang di waktu sore mukmin, paginya sudah berubah menjadi kafir. Atau sebaliknya, paginya mukmin, sorenya kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, menjual agamanya dengan harta benda dunia. Nah ini zaman sekarang ini, ya, di samping ada jual beli, ya, dalam urusan duniawi, ada pula jual beli dalam urusan agama, menjual manhaj, ya, jual beli manhaj, rela mengorbankan manhajnya, rela mengorbankan akidahnya demi hal yang sifatnya duniawi. Tadinya istiqamah di atas sunnah karena iming-iming duniawi, kerjaan, ma'isyah, atau jaminan, atau iming-iming yang lain, akhirnya sedikit demi sedikit mengorbankan akidahnya atau manhajnya. Nah, ini artinya apa? Menjual manhaj. Jadi yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, menjual agamanya dengan harta duniawi. Ikhwani fillah rahimakumullah, memang berpegang teguh dengan agama ini perlu kesabaran, termasuk sabar untuk apa? Untuk hidup apa adanya, tidak tergoda dengan halal yang sifatnya duniawi tadi. Bayangkan yang Nabi katakan tadi, menjual agamanya dengan dunia, sampai seseorang seperti yang Nabi katakan, sore mukmin pagi kafir, pagi mukmin sore kafir. Begitu mudahnya, begitu cepatnya perpindahan, bukan dari perubahan yang kecil, dari iman yang kuat ke iman yang lemah, tapi dari Islam menjadi murtad. Perpindahan yang begitu bertolak belakang antara keadaan yang pertama dengan yang kedua dalam waktu yang sangat singkat, hanya karena apa? Karena dunia. Nah, memang ujian umat ini, kata Nabi SAW, dalam urusan dunia. Inna likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal. Tiap-tiap umat itu ada ujiannya. Ujian bagi umatku dalam bab harta. Nah, banyak orang tidak memahami bahwa harta itu sebagai ujian, sehingga dia berlomba-lomba mengejar harta tanpa memperhatikan rambu-rambu agama, dan tanpa berusaha mempertahankan agama, rela mengorbankan agama demi dunia. Padahal itu yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kefakiran yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Mal faqr akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang kukhawatirkan pada kalian. Walakin akhsha alaikum an yubsata alaikum ad-dunya. Saya justru khawatir kalau dunia itu dihamparkan untuk kalian. Justru Nabi khawatir kalau terbuka pintu-pintu duniawi untuk kalian. Fatana fasuha kama tanafasuha. Sehingga kalian berlomba-lomba, kejar-mengejar, bersaing, bersaing ketat dalam urusan duniawi. Fayuhlikakum kama ahlakahum, atau fatuhlikakum kama ahlakathum. Sehingga menghancurkan kalian dunia ini seperti dunia telah menghancurkan umat sebelum kalian. Ya. Seperti halnya umat terdahulu juga hancur karena dunia. Ikhwan ibuddin rahimakumullah. Jadi inilah bahayanya seseorang kalau mengejar dunia tanpa dia perhatian dengan agamanya. Ya. Dan justru yang lebih tragis lagi, kalau sudah mengejar-ngejar dunia, dunianya gak dapat, agamanya hancur, lebih parah lagi. Ya, ada kalanya seorang yang mengejar dunia, Allah beri dunia dan hancur agamanya. Tapi juga ada yang agamanya sudah kadung hancur, dunianya pun gak dapat. Ada kalanya seperti itu, karena tidak semua orang yang mengejar dunia diberi oleh Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, "Man kana yuridul 'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya' liman nuridu." Siapa yang menghendaki al-'ajilah, sesuatu yang segera, yakni harta duniawi ini, ajjalna lahu fiha, kami akan percepat, akan kami kasih. Liman nasya, siapa yang kami kehendaki. Berarti ada juga yang tidak dapat, ya kan? Nah, ini dia. Kadung dunianya, din agama telah dia kurbankan, agamanya enggak dapat lagi. Sebagian ya dibalik oleh Allah Azza wa Jalla dari apa yang dia maksudkan. Nah, Nabi mengatakan, "Man kana fid dunya hammahu." Nah, siapa yang dunia itu menjadi keinginan besarnya? Apa makna hadis Nabi sallam? Di situ juga beliau mengatakan bahwa kefakirannya akan diletakkan di antara dua matanya. Ja'ala faqrahu fi 'ainayhi, atau ya apa? Baina 'ainayhi. Allah akan menjadikan kefakirannya antara dua matanya. Wa lam yu'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu. Dan Allah enggak beri dia dari dunia ya kecuali yang ditakdirkan. Apa semangatnya dalam mengejar dunia sampai mengorbankan akhiratnya, membuat bagiannya lebih dari apa yang Allah takdirkan? Hah? Tidak. Sebaliknya, ketika seorang istiqamah di atas sunnah, enggak tergoda dengan dunia, apa akan mengurangi jatah dia? Tidak. Tidak akan mengurangi. Tidak ada satupun jiwa yang mati kecuali telah mencukupi apa yang Allah tuliskan dari bagiannya. Enggak ada yang mati mana masih kurang 50% itu. Enggak ada. Ya, atau masih kurang 30% mestinya belum dapat. Walaupun yang bunuh diri misalnya matinya, oh mestinya ini 20% lagi. Enggak ada. Setiap yang mati memang rezekinya sampai di situ. Jadi kalau begitu apa artinya seorang yang mengorbankan din, agama demi dunia? La yuqaddim wa la yuakhir. Kata orang Arab, enggak membuat, enggak menambah, enggak mengurangi. Enggak membuat semakin maju, enggak membuat juga semakin mundur. Ya sudah, sesuai dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi berhati-hatilah dari hal ini, karena Nabi banyak memperingatkan. Mengapa? Ya karena memang besarnya bahayanya, dan betapa banyaknya orang yang terjatuh padanya. Imma jatuh dalam maksiat-maksiat, atau jatuh dalam bid'ah, atau bahkan na'udzubillah sebagian lagi jatuh dalam apa? Kekafiran, murtad. Ikhwan fillah rahimakumullah, maka bagi kita ya pentingkan agama kita, walaupun la tansa nasibaka minad dunia, jangan kamu lupa bagianmu dari dunia. Jangan kemudian oh sudah enggak mau sama sekali dan lupa. Ini pun salah. Ya, wabtari bima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunia. Cari bagianmu dari akhirat tapi jangan lupa duniawimu. Jadi pentingkan urusan akhirat, din, istiqamah, jaga rambu-rambu agama kita, walaupun kemudian kita juga tidak melupakan hal yang menjadi kewajiban kita dalam urusan duniawi. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla membantu kita untuk itu semua. Ahibati fillah rahimakumullah. Itu mungkin yang bisa saya sehatkan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Azza wa Jal yani senantiasa merahmati kita, membimbing kita, dan melimpahkan karunia-Nya kepada kita sampai kita berjumpa dengan-Nya dalam keadaan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini dulu. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.